sedilo kowe dadi konco barengan ngalor idul wis kaya sedulur. Kurangku apa leku dadi konco, apa kurang sing krap ya kok suwe-suwe ngunjak. Kowe wis ngerti dene ta incer awe suwe neng buriku kowe malah limpeke. Sajane aku rapopo yen kur masalah tresno konco nyawa wae tak wenehke. Aku sing lateni kowe sing disi, aku sing ngopeni kowe sing duweni. Bayang noremu ati tak rasa karane aku trimo meneng wae ati remuk nanging aku isih milih kekancane. Sing tak tresno malah ilimpe konco, sing tak perjuangke mung dadi sia-sia. Yen susah kowe sambat karo sapa, nanging lemu balas malah ra kira-kira. Tak loske timbang mati kire sakarep-karepe sabagiane. Oh,